なるほどね。でもな、قوله من لقي الله لا يشرك به شيئا. Barang siapa yang berjumpa Allah dan dia tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Berkata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, ay lam yattakhidh ma'ahu syarikan fil ilahiyah wala fil khalq wala fil ibadah. Dia tidak pernah menjadikan tandingan bagi Allah di dalam uluhiyah atau ilahiyah, di dalam penciptaan dan di dalam ibadah. Wa minal ma'lum min asy-syara', dan sudah diketahui dalam syariat ini, al-mujma' alaih inda ahli sunnah, kesepakatan menurut ahli sunnah, anna man mata ala dhalik falabudda lahu min dukhulil jannah. Barang siapa yang mati dan dia tidak menyekutukan Allah sedikit pun, pasti dia akan masuk surga. Wa in jarat alaih qabla dhalik anwa'ul azab minal azab wal mihnah. Walaupun dia mengalami siksaan, azab, ujian, cobaan, disiksa sebelum masuk ke dalam surga. Itu urusan Allah, artinya tahtal masyiah. Kalau Allah berkehendak, maka Allah ampuni. Kalau Allah berkehendak, maka Allah siksa dia, Allah azab dia. Adapun manusia enggak bisa memutuskan ini itu, enggak bisa, itu urusan Allah. Kita enggak bisa ikut campur di dalam masalah ini. Wa man mata 'ala syirk la yadkhulul jannata. Dan orang yang mati di atas kesyirikan, maka dia tidak akan masuk surga. Wala yanaluhu minallah rahmah, dan dia tidak akan mendapatkan rahmat, kasih sayang dari Allah. Wa yukhallad finnar abadal abad, dan dia kekal di dalam api neraka selama-lamanya. Min ghairi inqita azab, tidak terputus azab. Wala tusarrimu tusarrumu amad, selama-lamanya. Nah, ini ahlu sunnah meyakini pelaku dosa besar itu tahtal masyiah, dan mereka pasti masuk surga walaupun melalui apa? Diazab, walaupun melalui tahapan diazab, diuji, ujian, cobaan dan lain sebagainya. Ya, kalau Allah ampuni ya Allah masukkan ke dalam surga. Kalau Allah ampuni, kalau Allah tidak mengampuni berarti disiksa dulu sampai selesai, baru dimasukkan ke dalam surga. Ya, enggak seperti Khawarij atau Jamus atau Mu'tazilah atau kelompok-kelompok sesat yang mengatakan bahwasanya pelaku dosa besar apa? Kekal masuk neraka. Tidak, enggak bisa seperti itu pemikiran Khawarij, Mu'tazilah. Sekarang mungkin di sini jamaah muslimin, Jamus, LDI dan yang semisalnya, itu bahaya. Adapun ahlus sunnah tidak seperti itu. Hati-hati. Ya. Beda antara ahlus sunnah dengan mereka. Wallahu a'lam.